Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang yang berbarakah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bulughul Maram. Masih dalam bab tentang bab buang hajat, kitab thaharah, bab buang hajat. Wa anhu, hadis yang kedua, wa anhu dan dari beliau Anas ibnu Malik ibnu Nadhr. Qal, beliau mengatakan kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal khala'a, apabila beliau itu mau masuk ke WC. Qal, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'izi. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kharajahu sab'ah, dikeluarkan, diriwayatkan oleh imam yang tujuh. Sab'ah adalah kutubu sittah tambah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, atau dalam istilah sebagian para ulama yang semacam ini diriwayatkan rawahul jama'ah, diriwayatkan oleh jama'ah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, yani Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu jami'an. Hadis ini para ikhwatin azani Allah wa yakum, secara riwayat tidak masalah, tidak ada masalah sama sekali karena hadis ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Taib, apa fawaid yang atau hukum hikmah yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini? Yang pertama yang harus dipertegas adalah kayak yang kita bahas pada pertemuan yang kemarin, makna khala. Jadi makna khala, apabila salah satu dari kalian itu, Rasulullah itu apabila masuk ke khala. Khala itu tempat buang hajat, tempat buang hajat besar maupun hajat kecil, yaitu BAB maupun kencing. Nah, setelah kita singgung pada pertemuan yang kemarin, di negeri kita, di zaman kita, setelah perubahan zaman yang ada pada zaman kita, maka yang bisa didekatkan kepada mana khala itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tempat buang hajat dan tidak bisa dipakai untuk yang lainnya, hanya buang hajat tok, hanya buang hajat tok, kayak jamban, jumbleng gitu ya, dan yang semisalnya, maka itu jelas-jelas apa? Khala. Yang kedua, tempat mandi tapi enggak bisa dipakai untuk buang hajat. Semacam ini kolam renang atau apa gitu ya. Masuk ke situ kan enggak boleh pipis di kolam renang. Tapi bisa dipakai untuk renang dan mandi. Maka itu bukan khala. Tidak berlaku hadis ini. Yang ketiga, apabila di tempat itu kamar mandi juga iya, WC juga iya, sebagaimana layaknya WC dan kamar mandi yang ada pada zaman sekarang. Ini yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama. Sarana pribadi ana tetap yakni memperlakukan itu sebagai khala, yakni karena di situ memang tempat buang hajat kondisinya apapun. Baik, itu masalah yang pertama. Yang kedua, doa ini dibaca apabila akan masuk, bukan saat di dalam. Jika buang hajatnya itu di sebuah tempat yang dikhususkan untuk buang hajat. Maknanya di WC, di bangunan yang memang di situ ditempatkan, disiapkan untuk masuk untuk buang hajat. Kenapa? Idza, apabila masuk ke fi'il madhi, itu salah satu artinya adalah akan, mau. Gitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian itu akan salat. Jadi apabila kalian itu akan mendirikan salat, maka basuhlah wajah, basuhlah tangan dan macam-macamnya dari amal-amal untuk berwudu. Yang ketiga, jadi faedah yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini, orang yang akan masuk ke WC baik untuk buang hajat maupun tidak, kalau kita katakan WC kita itu adalah apa? Khala, dengar ya. Kalau kita katakan WC kita yang ini itu adalah tempat mandi sekaligus apa? Tempat untuk buang hajat. Kalau memang itu kita katakan sebagai khala dan itu yang lebih kuat insyaallah Subhanahu wa taala, maka berarti masuk ke dalamnya untuk keperluan apapun membaca apa? Doa ini. Yang membaca doa ini. Karena lafaznya umum, idza takhalal khala. Apabila masuk ke dalam WC, ke dalam jamban, maka yang hendaknya membaca doa doa ini. Faridzani Allahu wa iyyakum. Doa ini dalam Sahih Bukhari Muslim dengan lafaz Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi dalam sebagian riwayat hadis ini di luar Bukhari Muslim, di luar Bukhari Muslim dengan tambahan lafaz bismillah, dan itu dikatakan oleh Imam Al-Habib Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu yani taala, syaratnya sahih, memenuhi syarat Imam Muslim. Kalau digabungkan maka berarti bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu kalau digabungkan. Jadi bisa menggunakan dua doa, bisa ada basmalahnya, bisa tanpa ada basmalahnya. Tapi yang lebih baik menggunakan apa? Basmalah. Yang lebih baik yakni menggunakan basmalah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala'a an yaqula bismillah, yang menghalangi, menutupi antara pandangan matanya jin dari aurat manusia, jadi agar enggak bisa lihat aurat kita, maka kalau masuk WC itu mengucapkan bismillah ditambah doa yang tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Konsekuensi dari hadis ini, kalau kemudian masuk ke dalam WC itu enggak baca doa itu, lah orang dalam WC itu kan rata-rata buka aurat, kecuali dimasukin kamu cuci tangan, kamu opo, tapi rata-rata untuk mandi, ya untuk BAB, ya untuk kencing, ya untuk apa itu buka aurat, maka isi sini-sini karo jin. Ini karena ketok. Ben gak ketok, ben gak kelihatan oleh jin, ben ketutup matanya jin, maka masuk membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu jadi penggabungan antara beberapa riwayat yang ada, antara riwayat jadi ini dengan riwayat basmalah dengan riwayat yang sebelumnya, doa itu digabungkan dengan lafaz bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wa al khaba'ith. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya katakan tadi, doa itu dibaca di luar. Berarti perfectnya gimana? Doa itu dibaca di luar, selesai doa, langkahkan kaki masuk ke dalam WC, mendahulukan kaki kiri. Mendahulukan yakni kaki yang kiri. Baik. Masalah berikutnya yang ada dalam hadis ini, bagaimana jika kencing BAB itu tidak di tempat yang ada bangunannya, tidak di tempat tertutup. Jadi tidak ada pintu, tidak ada pintu masuk dan keluar. Kabarnya ya pas di lapangan, pas camping, atau pas di dalam hutan, pas di sawah, pas di ladang. Terus kebelet, ini buang hajat, kencing maupun itu. Kapan doa ini dibaca? Saat mau. Jadi orang itu mau BAP gitu ya. Jadi bunuh isi, akhirnya melayu mencari tempat yang sepi. Mencari tempat yang sepi. Saat dia berangkat jalan itu jangan baca dulu. Saat dia nyampe jangan baca dulu. Kapan dia baca? Setelah sudah mau BAP. Ini dia sudah menyingkap bajunya, kemudian siap duduk. Lah tatkala itu baca, ini apa? Membaca doa, ini bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik. Masalah berikutnya, apa arti dari Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Hadis ini, doa ini dibaca dengan dua bacaan. Minal khubuthi pakai dhamma, baknya itu di dhamma. Yang kedua, minal khubthi, baknya itu di sukun. Jadi baknya, jadi itu di sukun. Dan perubahan harokat ini dua-duanya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang membaca khubuts, baknya di dhamma. Ada sebagian riwayat yang membaca khubuthi. Apa perbedaan antara kedua? Kalau kita baca khubuthi, khubuth itu bentuk jamak dari khabitha, yani makhluk yang jelek. Siapa dia? Setan, makhluk betina yang jelek, setan perempuan. Wal khaba'ith berarti setan laki-laki. Dan bacaan ini yang masyhur dan makna ini yang kondang. Khubuthi wal khaba'ith. Kalau dibaca dengan al khubthi, baknya itu di dhamma, di dhamma, di sukun, maka khubth itu artinya adalah kejelekan, asyar, kejelekan. Al khaba'ith pelakunya. Berarti maknanya, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kejelekan dan pelaku kejelekan. Maknanya mirip, tapi makna yang kondang adalah yang apa? Pertama, yang lafadznya itu minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau begitu, dengan riwayat yang kondang itu dapat kita ambil kesimpulan, di WC gua ke setane. Setan lanang, setan wedok. Seandainya di WC itu enggak ada setane, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berdoa, tidak mengajarkan kepada kita doa dengan doa semacam itu tatkala masuk ke dalam WC. Oleh karena itu, diambil dari satu faedah, di WC itu tempat yang jelek. Tempatnya setan, omai setan, tempat istirahat, tempat jagungane, tempat nongkrongi. Setan itu di tempat-tempat yang najis, tempat-tempat yang kotor, ini semacam itu, tempat-tempat yang najis, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang ya semacam itu adalah tempatnya setan. Sebagaimana yakni WC itu adalah tempatnya setan. Wallahu yakni a'lam bissawab. Tapi enggak perlu takut. Yakni yang sebenarnya tempatnya setan itu di mana-mana, itu enggak perlu takut. Nah, wong itu ini masuk WC itu enggak wedi. Tapi ini di tempat sing angker munku wedi. Ini padahal sama-sama tempatnya setan. Karena setan itu para ikhwati nasani Allah yakum, setan nek dari bangsa jin itu ngelawannya lebih mudah dibandingkan ngelawan setan dari bangsa manusia. Ini bangsa jin kepena diwacana no bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is kais kam. Setan dari bangsa jin itu kalau ini mendengar azanku melayu. Setan dari bangsa jin itu kalau dibacakan ayat kursi itu melayu, takut. Tapi ini setan teko bangsa manusia itu yang repot. Wajah ayat kursi ngono mendelik. Di wajah ana ndek ana azan ku yo gak bergeming. Setan dari bangsa yakni manusia. Wallahu alam. Jadi para khotana sani Allah wa yakum. Ya karena kita takut dengan setan itu adalah sisa-sisa yakni ajaran masa lalu ya. Ya harapan anak jangan ajaran itu terus-terusan ke anak-anak kita. Jangan pernah anak-anak itu ditakut-takuti dengan tempat angker. Jangan pernah ditakut-takuti dengan apa? Ndruwo. Ini jerangkong atau yang semisalnya. Karena semuanya itu lemah. Tapi sadarkan kepada mereka setan itu makhluk yang lemah, yang mudah untuk diatasi. Yang penting kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah selesai. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satu di antara ajaran beliau, kalau kita itu singgah di sebuah tempat yang angker, tempat yang belum pernah kejamah atau jarang dijamah oleh orang, maka tatkala kita singgah di situ, bacalah a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari kejelekan yang kau ciptakan. Maka Rasulullah SAW, makhluk-makhluk jelek yang ada di situ tidak akan mengganggu. Bahasanya Rasulullah itu makhluk jelek. Makhluk jelek itu ya dari bangsa jin, dari bangsa apa? Binatang, dari bangsa yakni manusia. Dari bangsa yakni manusia ini, dari bangsa binatang dan macam-macam itu adalah bisa kita hindari, bisa kita prediksi. Tapi yang gak bisa kita hindari dan gak bisa diprediksi itu kan dari bangsa jin. Makanya itu yang lebih penting untuk kita membaca doa, yakni a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Wallahu a'lam. Baik. Ini para ikhwatul azani alaikum, sunnah ajarannya Rasulullah SAW yang diajarkan kepada Rasulullah oleh Rasulullah kepada Anas bin Malik dan untuk kita semua. Hadis berikutnya, hadis yang ketiga dari kitab ini. Wa anhu, juga masih dari Anas bin Malik. Kalau beliau mengatakan kan Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka yadkhulul khala'a, masuk ke WC, fa ahmilu ana wa hulamun nahwi idamatan min ma'in wa anaza. Maka saya bawakan untuk beliau dan anak seumuranku, sapantaran karo aku, idawatan mimma, setimba air, wa anazah, dan tombak kecil, tombak pendek. Fayastanji bilma, lalu beli istinja menggunakan air. Muttafaqun alaih. Perhatikan asani Allah yakum. Hadis ini gambarannya suatu hari Rasulullah itu pingin biambi. Ingat, di zaman Rasulullah SAW itu urung ono keran, belum ada tandon. Jadi jangan dibayangkan di tempat WC itu ada timbo atau ono krane, apa meneh ono semprotane. Jadi enggak ada. Lah orang itu kalau mau ke WC itu nggowo nyiapkan air, ditaruh di timba, dibawa masuk. Tapi kan gak selamanya air itu persediaannya ada. Lah, suatu hari Rasulullah SAW itu belet ke WC. Beliau masuk ke WC. Anas ngerti bahwa di dalam WC itu gak ada air. Maka beliau menyiapkan air yang diperlukan oleh Rasulullah SAW, dan beliau yakni memberikannya kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Berikan kepada beliau, dan beliau membawakan juga anazah. Membawakan juga anazah. Anazah itu tongkat. Tombak pendek, tombak setengah tombak itu. Apa jenis? Kalau kita. Tombak itu kan dos gini. Di atas separuhnya. Tombak pendek. Yus tombak pendek kan. Enggak repot-repot. Nah. Lalu beliau itu istinja menggunakan air. Masalah ini dibahas oleh mu'alif, oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, tadi dipaparkan di sini untuk membahas satu masalah. Untuk membahas tentang satu masalah, yaitu kalau orang itu BAB, Jadi kalau orang itu BAB, maka cara membersihkannya, cara membersihkannya itu ada dua cara. Yang pertama pakai apa? Air. Yang kedua pakai batu. Pakai air dan yang semisalnya air. Yang kedua pakai batu dan yang semisalnya. Insyaallah nanti kita bahas. Nah, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah ini dalam beberapa pokok. Satu, Pak Rehwan, bolehnya istinja pakai batu meskipun ada air. Itu yang pertama. Jadi pakai batu meskipun ada air, tok, pakai batu tok, itu boleh. Yang kedua, para ulama kita sepakat kalau pakai batu terus disusul pakai air itu yang lebih baik. Masuk ke watu saat di kamar mandi, ya tisu. Zaman saya kan gak watu, tisu. Alasan mereka dua. Yang pertama itu adalah kebiasaan ahlu Kuba, kebiasaan penduduk Kuba. Mereka itu wonge resian. Kalau BAB itu nyiapkan batu dan nyiapkan air. Nyiapkan batu untuk buang apa itu, membersihkan itu. Nah, si karek siso titik-titik itu diguyur pakai air. Dan turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang adat istiadat penduduk Kuba itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Al-mutatahhirin. Baik. Itu yang mereka sepakati. Adapun istinja menggunakan air tok. Ini enggak pakai batu, juga enggak pakai batu terus pakai air, tapi pakai air tok. Ini malah diperselisihkan oleh para ulama, oleh opora. Ini. Bukan dibalik ya. Bukan pakai batu itu diperselisihkan, pakai batu itu malah enggak diperselisihkan oleh para ulama. Yang diperselisihkan oleh para ulama itu istinja pakai air tok. Itu boleh apa enggak? Terlarang apa enggak? Dibenci apa tidak? Sebagian para ulama mengatakan itu enggak boleh. Dan di antara mereka yang mengatakan itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Malik, yakni rahimahullahu taala, dan beberapa para ulama-ulama yang lainnya. Umar bin Khattab itu pada waktu ditanya tentang istinja pakai air tok, itu beliau komentarnya lucu. Ini beliau mengatakan, "Lah, istinja kok pakai banyu tok? Tangan kan basin terus." Komentar beliau. "Idzan nyani yadi la antan daimah," bahasa beliau dalam Musannaf Abdul Razzaq. Jadi, "Nek kalau memang istinja pakai air tok yo, tangan yo bau terus, bau, jadi bau terus gitu ya." Kenapa komentar itu muncul? Jadi itu ucapannya Umar. Imam Malik rahimahullahu taala termasuk di antara orang-orang yang membenci itu. Alasannya, pertama, kalau langsung pakai air berarti tangan itu langsung menyentuh barang ini ajaib itu. Tangan itu. Jadi kan masih gede-gede toh. Isek banyak, isek itu langsung disentuh oleh tangan. Dan itu dibenci oleh sebagian ulama. Karena tangan itu meskipun tangan kiri, jangan nyentuh barang yang najis yang akeh itu. Disedikitkan dulu, diminimalisasi dulu pakai sesuatu yang enggak langsung ke sentuh tangan. Batu, kayu, tisu, apa gitu ya. Lah, engko karek titik itu pakai tangan disusul dengan apa? Disusul dengan air. Disusul dengan air. Yang kedua, alasan mereka nih pakai air toh, ikut tangan nih ambu, bau. Pemenin ibar mam jengkol, tambah bau tangannya. Ingat di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam belum ada sabun. Di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam itu belum ada sabun. Nah, dengan alasan itu maka mereka mengatakan dibenci, meskipun enggak haram ya. Dibenci istinja pakai air toh, pakai air air saja. Tapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini boleh. Istinja itu boleh pakai batu tok. Boleh pakai batu lalu air. Boleh pakai air tok. Boleh pakai air tok. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istinja pakai air. Fayastanji bil ma. Seandainya tatkala itu Rasulullah SAW itu sikapnya itu membenci istinja pakai air tok, niscaya Anas gak akan bawakan apa? Air tok. Niscaya Anas itu akan cari batu baru bawakan air. Ternyata beliau SAW cuma dibawakan air dan beri istinja menggunakan apa? Menggunakan air saja, menggunakan air tok. Fariyatun azani Allahu wa yakub. Kalau kemudian ditanya, lah untuk zaman sekarang lebih baik mana? Mana yang terbaik? Istinja itu pakai batu tok, tisu tok, atau pakai air tok? Saya katakan dua-duanya sah. Jadi kalau ada antum jenengan masuk bandara, luar negeri, atau masuk hotel, atau masuk apa, masuk tempat VIP kok orang-orang banyu nih, ono itu tisu jadi seneng nih. Iki sing gawe gak wong Islam iki paling ngono. Orang-orang banyu ono tisu, biarkan aja. Lah wong zaman nabi Rasulullah SAW itu normal kok. Nih sebagai itu, begitu itu normal. Kan ada tuh beberapa pesawat itu yang enggak pakai air. Yang enggak ada air, adanya itu tisu. Adanya itu tisu. Terus kemudian setelah selesai ngono terus dipencet terus keluar. Oyo, angin mendorong masuk ke dalam mesin. Ngono ya, baunya wangi bisa. Ini baunya. Ini wangi. Sebagian jamaah umroh itu bingung. Ustaz, ra ono banyune, Ustaz. Enggak ono banyune, Ustaz. Bawa apa, biarkan aja. Biabi, Ustaz. Ya wis biarkan aja. Pakai tisu. Tisunya ditaruh di tempat pembuangan tisu itu tapi pakai tisu. Cukup. Cukup, enggak ada masalah. Kenapa para ulama nasani Allah wa yakum? Karena memang di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam itu semacam itu. Mau pakai batu saja monggo. Berarti sekarang pakai tisu aja enggak salah. Jadi pakai tisu aja enggak ada masalah. Baik itu BAB maupun pipis. Ada beberapa tempat kencing itu di beberapa bandara, beberapa hotel itu kono aire. Jadi enggak ada airnya. Adanya tisu, ya sudah, pakai tisu aja. Satu dibuang, ambil lagi dua buang, tiga wis gitu. Sudah. Asalkan enggak netes lagi ya diulang. Ya. Semacam itu, pakai air atau pakai itu. Tapi kamu udah pertanyaannya, mana yang lebih baik? Yang lebih bersih. Mana yang lebih baik yang lebih bersih? Kenapa ta'lilnya para ulama tatkala mereka membenci air tok, di zaman itu air tok itu lebih tidak bersih dibandingkan batu tok. Di zaman itu ya. Di zaman itu pakai air saja itu lebih tidak bersih dibandingkan pakai batu saja. Di zaman itu tambah efeknya tangane bau. Kalau di zaman sekarang berarti kan patokannya itu kan kata para ulama dalam usul fikih itu kan al-hukmu yaduru ma'alillah. Hukum itu tergantung kepada sebab adanya hukum. Kalau patokannya itu adalah yang lebih bersih, maka pertanyaan sekarang mana yang lebih bersih? Pakai air tok atau pakai tisu tok? Di zaman sekarang dua-duanya boleh. Tapi mana yang utama? Kalau zaman sekarang Anda cenderung untuk mengatakan pakai air tok. Jadi air tok itu lebih utama dibandingkan dengan pakai apa? Tisu tok itu saja. Tapi tetap saya pertegas dua-duanya apa? Boleh. Dua-duanya itu boleh dan dua-duanya itu sah. Hadis ini para ikhwatan azani Allah wa iyyakum tentang bolehnya istinja pakai batu. Bolehnya istinja pakai tisu. Bolehnya istinja pakai kayu, daun dan yang semisalnya. Itu menunjukkan satu hukum fikih bahwa benda najis yang sedikit, benar najis ya, yang sedikit dan sulit dihindari itu hukumnya dimaafkan. Karena orang itu kalau istinja pakai batu atau istinja pakai tisu itu mesti nyisok. Nyisok titik, ini gak percaya. Ini gak percaya bar pakai tisu itu terus sambil pegang. Terus ditilat. Rasanya lah ini itu karo bau. Jadi sisa itu masih ada. Tapi dianggap suci oleh syariat. Kenapa? Sedikit dan sulit apa? Dihindari. Sulit untuk dihindari. Maka begitu juga para ikhwah, dengan semua hukum yang sama, benda-benda yang najis sedikit dan sulit dihindari, maka dianggap suci. Apa contoh? Kotorannya cicak. Kotoran cicak di masjid itu kan yo, cicak kenuwakal. Ini kotoran sembarangan. Kotorannya cicak itu najis sama mboten? Najis. Hukum asalnya najis. Kenapa? Karena cicak itu binatang yang haram dimakan. Karena dia binatang diperintahkan untuk dibunuh. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Bahkan beliau SAW memberikan pahala besar. Ini orang yang membunuh cicak langsung itu pahalanya ini lebih baik daripada membunuh cicak dua kali pukulan baru mati. Tapi yang penting cicak itu binatang, cicak dan masuk dalamnya tekek. Ini cicak dan tekek itu satu binatang yang podo karo limau sin karo sapi ini meduro sitoke kak wedi ngene sitoke cili sama dengan kambing etawa karo kambing ini kacangan kan itu kambing, sama-sama kambing tapi satunya gede satunya kecil. Lah tekek karo cicak itu sama-sama wazgh dalam bahasa Arabnya. Al-wazghu itu sama-sama wazgh. Beda nih, sitoke gede yang satu kecil tapi sama-sama wazgh. Itu diperintahkan untuk dibunuh. Perintahkan untuk dibunuh. Dan dalam kaidah jumhur para ulama, semua binatang yang diperintahkan untuk dibunuh maka haram untuk dimakan. Dan kaidah masalah najis, masalah kotoran, semua binatang yang haram dimakan dagingnya najis, kotorannya. Semua binatang yang haram dimakan dagingnya najis, kotorannya. Berarti cicak itu ini najis. Kok cicak najis? Kotoran cicak itu najis. Kotoran cicak itu najis. Yang jadi masalah. Enak-enak sholat telai orang cicak. Dibuang menunggu masih bekas. Bagaimana? Biarkan aja. Kenapa? Itu sedikit dan sulit dihindari. Sedikit dan sulit dihindari. Tapi ini jenengan ngumpul notai cicak sampai oleh setengah piring. Terus sengaja deh pegang-pegang. Ya najis hukum masalahnya. Najis yang cerita jadi masalah itu kan yang satu dua yang kadang-kadang itu jadi ada di depan kita. Enak-enak sholat, mau sholat tilu-tilu enggak lihat apa-apa. Oh, kita mau sujud melihat ada kotoran cicak di depan, biarin aja. Ini biarin aja, atau kalau mau disingkirkan disingkirkan, dan itu tidak najis. Allahu a'lam. Kenapa? Barang najis yang sedikit dan sulit dihindari itu masuk dalam hukum yang di apa? Yang dimaafkan. Nah. Para hadirin Allah wa iyyakum. Masalah berikutnya dalam hadis ini, Anas bin Malik tatkala beliau itu membawakan air untuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau juga membawakan tongkat cili, tongkat kecil. Itu apa ya? Kok dikawal tongkat bareng? Ini keterangan yang paling kuat di antara seluruh keterangan para ulama tentang hadis ini adalah untuk sutra. Kebiasaan beliau itu setelah mengetahui dari Bilal, yang tatkala beliau ditanya, Bilal, sebabnya apa ya kamu itu kok mendahului aku masuk ke dalam surga? Peristiwa itu bukan Isra Mi'raj ya. Peristiwa itu pada waktu beliau mimpi, dan mimpinya Rasulullah adalah sebuah kebenaran. Malam-malam mimpi, paginya beliau ketemu Bilal, ditanya sama Bilal, ditanya kepada Bilal, Bilal, apa yang menyebabkan kamu itu mendahului aku masuk ke dalam surga? Loh, pripun toh ya Rasulullah, saya semalam itu masuk ke dalam surga, saya mendengar suara terompahmu sudah ada di depanku. Maka beliau mengatakan, aku itu enggak pernah berbuat amal apa-apa ya Rasulullah. Ya ada. Kalau harus ada, maka tidaklah aku itu wudu, tidaklah aku itu hadas pagi, siang, sore, malam, kecuali aku langsung wudu. Dan tidaklah aku itu wudu kecuali sholat apa? Dua rakaat. Kecuali sholat dua rakaat. Riwayat Bilal ini menunjukkan kepada kita dua sunnah. Yang sunnah ini rada abot. Ini satu, diusahakan sunnahnya seorang muslim itu selalu dalam kondisi suci, siap selalu dalam kondisi suci. Begitu pipis ke kamar mandi, kencing, wudu. Ini wudu dulu juga, enggak pipis tahu, tapi wudu. Ini kentut, wudu. Jadi begitu setiap kali apa itu batal, terus wudu. Itu sunnah. Dan setelah itu salat dua rakaat. Setelah itu sholat ini dua rakaat, itu enggak semua orang ini mampu melakukan. Dan kalau ada alim yang mampu melakukan itu sering disebut dalam biografinya. Kenapa? Abot. Abot. Jadi gambaran ini pas di sawah. Ngono terus ngentut. Ngono. Pinggir sih. Takoni karo wong, napa Mas? Wudu. Wudu. Bar ngono terus sholat di pematang sawah. Sholat di pematang sawah baru meneruskan kerja. Belum pernah lihat anak-anak, juga belum pernah melakukan kayak gitu. Jadi semacam itu, dan itu yang menyebabkan Bilal mencapai derajat yang tinggi, karena memang amal sunnah itu kan bermacam-macam. Jadi amal yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah, sholat itu kalau tidak ada tembok, tidak ada tiang, tidak ada ini, tidak ada itu, maka disyariatkan untuk apa? Membuat sutra. Dan salah satu yang sering dilakukan Rasulullah untuk sutra adalah tombak kecil itu ditancapkan di depannya, kemudian beliau gunakan untuk sutrahnya penghalang dia untuk nyanyi sholat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan dengan istinja. Adapun kalau pada zaman sekarang tidak ragu-ragu lagi para ikhwah bahwa pakai air itu lebih utama, lebih bersih, apalagi kalau zaman sekarang alasan apa itu bau itu enggak ada. Kenapa? Setelah itu maka tangan disabun. Adapun kalau disabun masih bau, ya sudah. Ini sabun itu kadang-kadang itu kan masih bau. Kalau disabun itu masih bau, ya biarin aja. Ini biarkan aja. Ini berarti itu yang dimaafkan. Tapi kalau jenengan mau bersih itu disabun ulang, yo monggo. Tapi yo enggak ada masalah sebenarnya kalau enggak disabun ulang. Taib anil Mughirah ibni Syu'bah, dari Mughirah ibnu Syu'bah. Kalau beliau mengatakan, qala lin nabiy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, khudzil idawah, ambilkan air ya, ambilkan air setimba. Fantalaqa hatta tawara'an, beliau pun pergi menjauh sampai enggak kelihatan. Faqadha hajatahu, lalu beliau buang hajat. Kalau yang pertama tadi, hadis yang ketiga tadi di bangunan. Kalau ini di tempat terbuka, ya pas di sawah, di ladang, pas di mana gitu, yang di situ tidak ada kamar mandinya, maka salah satu di antara adab orang itu buang hajat itu adalah enggak kelihatan oleh orang. Menjauh. Ada gundukan, ya di baliknya. Menjauh itu ada pohon-pohon, ya di baliknya. Ada semak-semak, ya di baliknya. Pokoknya jangan sampai kelihatan. Oleh karena itu kalau di tempat yang tertutup, di WC itu enggak ada masalah. Kenapa? Enggak kelihatan. Yang jadi masalah, yang terlarang itu adalah kalau orang BAB buang hajat saling lihat terus malah ngobrol. Wong loro ngamdi Mas, kali ngono. Napa? Ayo bareng, bareng kali wong loro. Jejeran. Karo ngobrol. Nene karo ngobrol. Itu terlarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sunnahnya, ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau buang hajat itu apa? Menjauh sampai enggak kelihatan. Kapan ini peristiwa ini terjadi? Ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begini itu sering terjadi. Pertama, orang Arab itu senang kalau safar. Senang gitu kalau safar. Dan kalau sudah di tengah perjalanan mau ndolek WC kemana? Kalau perjalanan kita kan kebelet pipis, kebelet BAB, cepet-cepet ngebut cari pom. Bisa kalau zaman sekarang. Di zaman Rasulullah dulu pom. Ya, pom itu apa? Ya, tengah jalan ya itu aja minggir gitu, cari tempat yang sepi gitu, tengah padang pasir. Bahkan sebagian penduduk Madinah itu rumahnya gondok WC ini. Sebagian penduduk kota Madinah di zaman Rasulullah SAW itu rumahnya enggak ada WC-nya. Terus yang ada yang berkebelet. Itu pergi dari rumah, keluar gitu menjauh. Menjauh sampai di pinggir kampung menjauh gitu ya. Kemudian bro, ya di kampung-kampung kan masih begitu toh. Kampung-kampung yang ini, tapi gak tapi di kali. Ya, tapi di kota Madinah kan rawan kali. Kali ini sopo. Di kota Madinah enggak ada kali. Yo di padang pasir ngono mau di BAB baru ditutupi kok kucing tutupi. Ini ditutupi. Semacam itu kalau di mereka, kalau di kita ya itu masih ada di beberapa. Gambarannya semacam itulah. Gambarannya itu ini semacam itu kan di rumah baru ada WC, setiap rumah itu kan baru belakangan ini aja. Dulu kan ning kali. Per ning kali marane inisiatif dari pemerintah desa dibuatkan WC umum. Saiki WC umum ya gak payu. Wong setiap rumah sudah ada ini WC-nya. Ini baru belakangan ini setiap rumah itu ada WC-nya. Kalau dulu itu masih semacam itu, dan yang kita gambarkan ini bukan zaman mbah kita. Yang digambarkan dalam hadis ini zaman 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu di zaman Rasulullah SAW. Wong satu abad sebelum kita aja masih begitu di kampung-kampung negeri kita ini 14 abad yang lalu. Jadi jangan gambarkan Rasulullah itu kok jorok ya. Enggak jorok. Ini memang kondisi kampungnya masih semacam itu. Makanya dalam kondisi kampung semacam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat adab bagaimana caranya agar semacam itu. Dan ingat pada sebagian, Islam itu agama sempurna. Nata hidup umat itu sampai kondisi enggak normal. Siapa yang bisa jamin kalau jenengan itu, siapa yang bisa jamin kalau kita itu selalu dalam kondisi normal? Waminah, semoga Allah menyelamatkan negeri kita dari mara bahaya. Jadi dengan kerusuhan yang ada itu orang pada ngumpul menunggu. Yang penting bisa meninggalkan tempat itu dalam kondisi menunggu terus lebih api nanti. Ya kembali pada kondisi semacam ini habis ini terjadi gempa. Orang kaya-kaya itu enggak gelem turu rumah, turu lapangan. Takut masuk rumah. Ini hanya untuk BAB ku takut, ku tengah-tengah BAB gempa, mati. Akhirnya kebelet tipis nanti barang, sembarang. Ini pas njenengan nyupir. Mun kok kebelet, ini cari di Google, ini pom masih 3 kilo. Ini cari di Google, kita itu sekarang berada di area persawahan. Masuk ke Google Map. Ini cari pom, waduh, pom terdekat dari sini 3 kilo. Iki yo gak iso wis anu wis kebelet. Apa yang dilakukan? Sembarang di tempat itu. Cari botol. Ini yo ada orang botol, ngerono. Ya ada botol, gampang urusannya. Supir kok minggir-minggir, Pak. Mun minggir. Ini pipis di dalam itu bisa. Tapi itu kan enggak selamanya terjadi, selamanya enggak bisa. Keluar, yo blusuk-blusuk ono di pinggir-pinggir pohon atau apa gitu. Jadi Islam itu syariat agama kita itu mengatur bukan kondisi, bukan hanya kondisi normal, tapi sampai kondisi-kondisi yang tidak normal. Dan itu kadang-kadang akan apa terjadi. Ini apapun kondisinya itu kadang-kadang akan terjadi hal-hal yang semacam ini. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa ta'ala marhawah yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ada beberapa pertanyaan hari ini. Apabila kita masbuk masuk salat berjamaah setelah bacaan surat Al-Fatihah selesai, apakah dapat rokaatnya? Dapat dalam mazhab yang lebih rajih. Dapat dalam pendapat yang lebih kuat di antara mazhab para ulama. Dalilnya hadis Abu Bakrah dan hadis Abdullah bin Mas'ud. Saya katakan dalam mazhab lebih kuat memang ada perselisihan di kalangan para ulama kalau tidak mendapati Al-Fatihah. Tapi pendapat lebih kuat sah dan mendapatkan rokaat itu. Dalilnya pertama hadis Abu Bakrah. Dalam Sahih Bukhari, yang Abu Bakrah itu ketinggalan sholat. Jadi pada waktu beliau masuk ke dalam masjid, beliau mendapat tinggal beberapa langkah lagi sudah masuk ke shaf. Tinggal beberapa langkah sudah masuk ke shaf, tapi mendapati imam itu sudah rukuk. Beliau itu kalau sampai ke shaf, yang dikhawatirkan imam itu sudah berdiri, maka beliau langsung rukuk di tempat dia, kemudian melangkah 2-3 langkah maju ke depan. Yani dan sampai di shaf, kemudian beliau iktidal bersama imam. Iktidal yani bersama imam. Selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanya, "Sopo tadi sing melaku salat grutuk-grutuk?" Karena dia itu ngejar salat lari dari belakang untuk lari. Namanya orang lari kan ketok kedengaran suaranya. Ini kedengaran suaranya. Begitu sudah mendekat, imamnya ruku. Gitu. Maka beliau langsung ikut ruku, maju, yani 1-2 langkah gitu ya. Bukan beberapa shof. Ini maju beberapa langkah. Kemudian itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zadakallahu hirsan wa la ta'ud." Semoga Allah menambah kepadamu kesemangatan, semangat dalam ini ngikuti sholat, tapi jangan ulangi ya. Maksudnya jangan ulangi melayu-melayu tadi. Jalan aja normal, tapi beliau tidak memerintahkan untuk mengulang rokaat itu. Menambah rokaat itu menunjukkan bahwasanya rokaat itu sah. Yang kedua, hadis Abdullah bin Mas'ud, tatkala beliau itu sholat bersama salah satu muridnya di Kufa. Yani imam berdiri di rokaat yang pertama, begitu keduanya masuk langsung rukuk. Langsung rukuk. Yani pada waktu imam salam, yani muridnya Abdullah bin Mas'ud ini ada keinginan untuk berdiri, dibatak sama Abdullah bin Mas'ud, ditarik. Yani salam. Ya. Selesai salat maka beliau mengatakan laqad adrokta. Kamu tadi itu sudah mendapati satu rokaat. Itu menunjukkan bahwasanya patokan rokaat, mendapati rokaatnya imam, mendapati satu rokaat itu adalah mendapati rukuknya imam. Dan itu pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama mengenai masalah itu dengan segala penghormatan kita kepada seluruh ahli ilmu. Dan disebutkan dalam pertanyaan ini, memang sebagian di antara para ulama ada yang mengatakan patokannya itu Al-Fatihah. Patokannya itu mendapati Al-Fatihah. Tapi pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, patokannya itu mendapati rukuknya imam. Apakah kening dan alis termasuk bagian wajah yang harus ditutupi ketika memakai cadar? Pertama, masalah wajah itu sendiri, jangankan masalah kening dan alis, masalah wajah itu sendiri terjadi perselisihan hebat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan wajah itu bukan aurat, sehingga wanita itu boleh untuk membuka wajahnya di depan laki-laki yang bukan mahram. Semua tubuh aurat, semua tubuh wanita itu aurat. Yang diperselisihkan oleh para ulama itu dua, wajah dan telapak tangan. Apakah itu aurat? Yani apakah itu aurat atau bukan? Apakah itu aurat yani atau bukan? Sebagian di antara mereka mengatakan wajah dan telapak tangan itu aurat sehingga harus ditutupi dengan cadar. Kalau kemudian dia keluar dan akan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, maka wajahnya ditutupi dan boleh terlihat hanya untuk melihat, hanya untuk melihat. Oleh karena itu, yani kalau bagi para ulama yang mengatakan cadar itu aurat, cadar itu aurat, wajah itu aurat, maka yang paling baik itu pakai burqa itu loh, yang nutup wajah totalitas, yang di depan matanya itu yang kain yang tipis itu sehingga masih bisa melihat, tapi dari luar enggak bisa melihat dia. Kalau yani kalau itu memberatkan, maka pakai cadar yang semakin terbukanya sedikit semakin bagus. Kalau itu memberatkan juga repot gitu ya, enggak apa-apa. Patokannya itu adalah semakin tertutup semakin bagus. Tapi kalau memang bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya aurat wajah itu bukan aurat, ya sudah selesai. Dari awal memang wajah itu bukan yakni bukan aurat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum makan hidangan saat acara arisan? Apakah termasuk memakan riba? Tergantung. Ini ada banyak kemungkinan. Pertanyaan ini muncul karena fatwa dari sebagian ashab tidak termasuk fatwa ana, bahwa arisan itu utang. Jadi arisan itu, akad arisan itu termasuk dalam akad utang piutang. Kenapa? Anggaplah yang paling kecil aja. Arisan anggotanya 20 orang. Per arisan 100.000. Berarti sekali dapat berapa itu? 100 kali 20, 2 juta. Ya, sekali dapat itu 2 juta. Sehari pertama, yakni arisan si ibu pertama, ibu A misalkan. Biasanya arisan kan ibu-ibu ya. Ibu A itu yang diocok-kocok-kocok-kocok itu keluar namanya dapat 2 juta. Ya mau pulang seneng ngono. Nyuni bayar apa tadi? Naruh 100 mulai-mulai dapat 2 juta. Dia itu enggak sadar. Sing sak juta 900 itu utang. Yani dia kan dapat 2 juta dibawa pulang dimanfaatkan, tapi kan dia harus kembalikan tiap bulan atau tiap pekan gitu saja dengan konsep arisan yang ada itu. Dan semua orang yang ikut arisan itu utang, kecuali yang dapat paling terakhir. Itu nabung. Ini semua yang dapat paling tembucit paling terakhir itu nabung. Adapun yang lain-lain itu utang. Semakin cepat dapatnya utangnya semakin akeh. Lah, berawal dari kondisi ini, maka muncul masalah. Bukankah dalam akad utang piutang itu ada kaidah yang berlaku? Kullu qardhin jarra naf'an fa huwa riba. Semua utang piutang yang ada manfaat apa? Duniawinya, maka itu riba. Maka yakni itu riba. Maka ada beberapa kemungkinan dalam masalah hidangan utang, yakni yang ada di acara arisan. Yang pertama, hidangan itu terpisah dari konsep arisan. Hidangan itu terpisah dari konsep arisan. Kalau ini enggak ada apa-apa, enggak masalah. Terpisah dalam gambaran. Jadi ibu-ibu itu, ibu-ibu PKK itu memang punya kas. Entah kas itu teko dodolan bazar, entah kas itu iuran wajib, entah kas itu apa gitulah. Lah kas itu yang dipakai untuk acara sedikit iuran, sedikit snack gitu. Setiap kali ada acara arisan, biasanya acara arisan kan ada acara-acara yang lain juga. Kalau itu berarti arisan apa itu, uang itu yakni di luar apa tadi, di luar. Jadi ada acara apapun termasuk acara arisan yang diambilkan dari uang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua jadi gambarannya juga itu adalah kalau hidangan itu, kalau arisan biasanya kan sebagian arisan itu muter dari rumah ke rumah gitu ya. Hidangan itu itu dilakukan oleh sahibul bait dan tidak ada kaitannya dengan grup arisan. Begini dodolan nyeni misalkan dodolan tahu ya hidangane tahu. Dekono dodolan susu dele ya hidangane susu dele. Jadi panitia arisan itu sama sekali enggak apa ya? Enggak ada kaitannya dengan itu. Kalau ini berarti terpisah dan enggak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah apabila yakni hidangan itu berkaitan dengan arisan itu. Gimana gambarannya? Jadi dapat itu kan seharusnya dapat 2 juta. Dipotong 100.000 untuk acara untuk konsumsi. Per hari itu dipotong 100.000. Jadi mereka itu dapatnya 1.900.000. Yang 100 itu dipotong untuk acara itu dan uang 100.000 itu dikasihkan ke mana itu? Ke yang ngelola itu. Yo kadang-kadang perumah ngono yo. Kadang-kadang kan uang itu ono sing tegelan 1.000, 1.000. Kadang-kadang ono sing apa? Ini nambahi, kadang-kadang ono sing itu. Adik itu yang secara umum bermasalah. Tapi secara pribadi Ali bercenderung untuk mengatakan itu enggak apa-apa. Karena itu sifatnya hidangan dan bukan masuk dalam kullu qardhin jarra naf'a. Jadi kullu qardhin jarra itu adalah sifatnya hidangan. Meskipun yang paling baik dalam acara semacam itu sebaiknya hidangan itu dilepas dari acara arisannya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ada orang yang memiliki penyakit beser? Apakah diperbolehkan untuk membaca Al-Quran lewat mushaf? Boleh. Karena beser itu penyakit dan orang penyakit beser itu tidak mempengaruhi amal ibadah apapun kecuali satu. Kalau mau sholat, setiap kali mau sholat harus mengganti itunya yang kena air kencing itu karena beser dan berwudu. Jika ada rekan Nasrani yang memelihara anjing di rumah, nah apa hukumnya kalau saya bersalaman dengan dia sewaktu di tempat kerja? Gak apa-apa. Jadi kenapa? Karena antum tidak bersalaman karo anjingnya. Antum bersalaman sama orangnya. Dan dohir dari orang itu suci. Dohir dari orang itu suci. Di zaman Rasulullah SAW orang kafir itu interaksinya dengan anjing. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya yani badannya orang kafir itu suci, badannya orang kafir itu suci. Wallahu a'lam bissawab. Di rumah ada anak batita, balita, anak cilik-cilik, batita atau balita. Saya sering sekali was-was, jangan-jangan keset ini tadi kena pipis, jangan-jangan kasur spray karpet kena pipis. Jadi saya sering sekali merasa repot ketika harus memakai kain, mencuci kain, keset, spray karpet. Yang saya duga kena pipis anak. Mohon saran untuk saya, jangan lakukan. Was-was Ustaz, hilangkan was-was. Masih was-was perangi, masih nyeni was-was nekat. Jadi pokoknya enggak nampak di depan mata ada apa itu najis. Misalkan ada spray kok basah, air apanya dicium pipis, ya wis ini pipis. Tapi nih kalau kelihatan itu kering, ya sudah, nggak usah kemudian dolei pipis kayak ngono ciumi ngono ya, oh ini pesing wah ngono ya pesing ngono, repot sendiri. Yani repot sini. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak balita. Yani dan di zaman Rasulullah itu belum ada pempes. Yani belum ada itu dan tidak pernah Rasulullah menganjurkan semacam itu. Ini namanya was-was. Kalau dituruti nanti bahaya. Maka patokannya adalah hukum asal kain itu suci. Hukum asal kain itu suci dan jangan dianggap najis kecuali yakin di depan kita ada najis. Saya selalu merasa was-was mengenai najis. Bagaimana cara saya agar terhindar? Gunakan patokan al-yakin la yazulu bisyak. Yani hukum asal suci. Dan kalau ada perasaan itu muncul, jangan dituruti. Itu misalkan jenengan misalkan ya, ambil baju itu sudah dipakai kemarin sore. Kemarin sore kan belum kotor berarti. Mau dipakai hari ini dicendelno, biasanya dicendelno di luar. Dicendelno di luar. Kalau dicendelno di luar, mau dipakai jangan memikir yang aneh-aneh. Jangan-jangan dilewati tekek, tekek pipis nek gini. Ini jangan-jangan, apalagi kalau jatuh kemudian mau diambil, mau dipakai, jangan-jangan tadi dipipisi anak, jangan-jangan. Lafaz jangan-jangan itu enggak usah digubris. Pokoknya pakaian itu sekarang dalam kondisi kering, dipakai enggak ada bau, pesing, ya sudah, berarti suci. Buang itu rasa jangan-jangan. Lah, tapi apabila tetap merasakan itu, nekat lawan terus, lama-lama penyakit itu hilang. Tapi kalau dituruti, jangan-jangan kena pipis, ah di lemari masih banyak kok, ini yo ditumpuk, ngambil di lemari ini, itu awalnya. Besok dapat 5 hari mau ngambil baju di lemari itu loh, jangan-jangan ono curu, jangan-jangan ada kecoak masuk ke sini ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan ngono. Itu dituruti, nggak apa-apa lah, dicuci gampang, dicuci pakai dry clean langsung ini. Pada waktu dicuci itu, jangan-jangan tandonya ini ono bangkai, muai ke tandon, lama-lama gak karuan. Penyakit was-was itu kalau dituruti tambah gak karuan, makanya harus dipangkas dari awal. Pokoknya nggak ada tanda-tanda benda najis, sudah dianggap suci, dianggap suci. Dan begitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada ini kepada kita. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang bisa kita pelajari di pertemuan kita kali ini, semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.